Ucapkan terima kasih kepada kalian semua tadi udah ya. Yang kedua adalah saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran DKM Pusdai Jabar yang sudah menyediakan tempat yang sangat mewah ini untuk kita ya. Terus kalau misalnya nanti kedepannya kita mau bikin kajian lagi atau kumpulan lagi silaturahmi seperti ini, setuju nggak? Semangat nggak? Ditunggu banget nggak sih? Ditunggu banget atau ditunggu aja? Ya jadi doakan saja karena halo peset nama halo peset jadwal kosong nggak Waalaikumsalam. Mangga. Nah, ibu-ibu, Ustaz Epi udah ada di sini. Haji Edwin Sanjaya udah ada di sini. Ayah Doni udah ada di sini. Kang Yana Umar udah ada di sini. Saya mau menepati janji. Mangga, kursi dan mic saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bi isami hablillah. Segala puji bagi Allah yang memerintahkan kepada semua kita yang beriman untuk berpegang teguh kepada tali Allah. Itu kalimat lain dari satu ayat, waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Satu bersatu bersaudara. Ngahiji moa pahili papisah moa jadi dua. Alhamdulillahilladzi amarana bi'tisami hablillah wal ibti'adi anil adatil jahiliyah. Itu kepanjangan dari ayat wala tafarraqu. Karena iftiraq berpecah belah itu bagian daripada habit karakter jahiliyah. Bandung tanpa skat. Setuju? My hijrah, my adventure, hijrah explorer. Hijrah lain lifestyle. Hijrah bukan trademark, hijrah bukan gaya hidup, tapi hijrah hidup gaya. Beda gaya hidup yang hidup gaya, beda-beda gaya tapi gaya-gaya semua. Ayah Mang Umar, ayah Doni, ayah Haji Edwin. Ya duet tapi Edwin beda make pentos nih, Ji. Syadallah la ilaha arrahmanir rahim wa syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhirihil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, kana an-nas ummatan wahidah. Al-Baqarah 213 panjang. Tinggal dibuka saja nanti ayatnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, absus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Izinkan berhikmah dengan berkisah. Hiji mangsa aya kapal lagrag, dicarilah black box. Karena kalau ingin tahu penyebab kenapa terjadi kejatuhan pesawat, semua sepakat tangannya black boxnya. Cuman tidak ketemu sama tim SAR yang diutus untuk mencari itu. Sudah kehabisan tenaga, akal. Tapi aya barbuk hiji seekor monyet yang geus eta dijieum bukti da makhluk hidup, dibawalah ke Mahkamah Konstitusi untuk menyimpulkan dengan bukti yang ada kunaon kapala gerak dengan bahasa gerak monyet diajak ngobrol ku hakim. Mun di Indonesia kan dia, kamu tahu enggak kapal itu terjatuh karena makhluk hidup yang menyaksikan hanyalah kamu. Monyet ngajawabna ku bahasana uk. Kabeh cirik termasuk urang ras ku teu ngarti. Jadi perlu pengertian untuk memahami sebuah kearifan. Biar komunikasinya jalannya ku gerak. Akhirnya si hakim dengan bahasa tubuhnya monyet akhirnya surti bertanyalah. Ini hikmahnya dalam. Ketika kapal jatuh bagaimana penumpang posisinya? Cek monyet keur sare teu bosen ti orok sare wae na kapal sare hirup mah lain keur sare tapi sare keur hirup Ya, maka orang sukses sedikit tidurnya, kita enggak sukses sedikit-sedikit tidur. Yang berat dakwah itu adalah ya ayyuhal muzammilkum min laila ila qalila. Lalu si Hakim bertanya lagi, "Ai posisi pilot?" Sarua jawaban monyet teh, pilot nangge sare. Lalu nanyakeun, "Ai nu nyupir kapal saya?" Si monyet kieu, Jadi kapal lagrang teh nu nyupirana mo. Awas ah. Negara teu jelas. Sekedeung ni lagrang, awas di supiranku. Nu ngarti seuri. Baik. Kita jangan berhayal, laisal iman bitamani, iman bukan khayalan. Jangan tidak bijak. Karena kebijakan harus jadi kebajikan, jangan kebajakan. Malam pun tidak pernah mencerca takdirnya menjadi gelap. Setiap orang punya masa lalu. Tapi orang berdosa seperti kita punya masa depan, setuju? Khalid bin Walid siapa dulu? Peminum khamar kalau baca tarikh. Umar bin Khattab apalagi? Dia yang akan membunuh Rasul, tapi endingnya keren. Dikubur di Raudhah, di Madinah Al-Munawarah, dekat Rasulullah. Kita sepakati itu. Tapi ketika saya baca manasik, Raudhah adalah tempat terbaik di Madinah. Tapi munsholat itu menangi harap kadinya. Bukan Rasulnya yang harus dikultuskan. Tapi mau dibawa kemana setelah Rasul diutus. Ana basarum mislukum, aku seperti kalian. Maka Youth of Islam menjawab pemahaman itu dengan adanya acara malam ini. Tapi ulah sok silih salah ke aya di hiji kisah. Di penjara ngobrol antara sesama napi. Ini kasusnya naon? Ngebunuh, benang seberat tahun? 10. Hay maneh naon sih kasusnya? Mepeskeun kaca, benang seberat 15 tahun. Nah, mepeskeun kaca 15 tahun nu ngabunuh 10 tahun ternyata mepeskeun kaca kapal selam. Nyatiran mendapatkan yang gede, pikiran dan gede. Kullu mu'adam khotoun, setiap orang pembuat kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawabun. Tapi sebaik-baiknya pembuat kesalahan adalah yang bertaubat. Maka bertaubatlah pesannya sebelum ajal tiba. Karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita, setuju? Maka setiap kita adalah pendosa. Yuk bersama dengan satu ayat. Kana nas ummatan wahidah, asal manusia satu-satu. Faba'asahullahun nabiyyin, lalu diutuslah nabi yang membawa kitab suci untuk mempersatukan umat. Lalu banyak pengikutnya, warasatul anbiya, ulama, ahlul kitab, para pembaca kitab yang dibawa oleh para rasul. Ayat Jabur, ayat Taurat, ayat Injil, ayat Al-Quran terakhir. Tapi kalau hatinya tidak paham, sementara kebaikan itu kan ada di pemahaman. Wa mayuridillahi bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa diindikasikan seorang itu diberikan kebaikan oleh Allah, salah satu indikasinya yufaqihu fid-din, al-fiqhu al-fahmu. Saya dapat tentang fikih tadi siang menjelang asar dari Ustaz Hanan di YouTube. Ternyata fikih yang paling utama adalah lahum qulubul la yafqahuna biha. Memahami dengan hati. Tulus, bening, melihat sesuatu itu objektif, tidak subjektif. Apa kejaran kita? Bukan sosok. Punten, membuat saya ingat. Dan ini saatnya reuni ya. Saya pernah ditanya, ya, di pengajian terbuka. Saat saya penasaran, Ari ponder pemuda hijrah, saha? Saya nggak jawabnya harus nyunah dong ya. Saya itu ponder pemuda hijrah, mana Rasulullah. Ngegebok itu aja lemak. Eh sugan teh Ustaz Epi cenah. Ari sia ka mana wae teh. Aino pertama hijrah di Mekah ka Madinah saha? Dan mendalami satu kata yang artinya ponder enggak enteng masalahnya. Yang membiayai, yang menghidupkan, yang mengurus, yang memaintain, yang memanajemen. Hati-hati dengan kata-kata, semua akan diminta pertanggungjawaban. Paham ya? Jadi ponder pemuda hijrah itu adalah Rasulullah. Tapi apa yang dibangun Rasul ketika hijrah pertama dari Mekah ke Madinah? Jawab dari jumaahan. Masjid sepakat, bukan mall, bukan rumah sakit, bukan universitas atau institusi ya. Kenapa masjid? Jawabannya malam ini. Idza ja'a nasrullahi wa fath. Hayang menang lawan sahawae baralika imah Allah. Waraikan nas, saya lihat malam ini manusia yadkhuluna ala rasuk fi dinillahi afwaja. Kepentingan kita satu, one finger tauhid movement. Kalau saya dipoto nunjuk, lain itah ngorong, bray. Oh, yuk urang ngahiji sabilulungan dasar gotong royong, sabilulungan persatuan tembong. Selama ini enggak ada persatuan, kasekat ku baju. Aja menang beda Khalifah, Dead Istru, J. Edwin, BFC. Ngan ayah istilahnya mun nyingsianan batur, mana yang di BFC ke? Maksudnya yang di tenggel gitu. Awas orang mah Beni Katungal itu emang main Beni Katungal tenggel. Fa'ina tadhabun, pertanyaan anak dibawa ke mana? Iya. Surat Al-An'am 116. Sadeden tadi lah bantuan. Sadeden tadi. Ame wetri kamera ini bantuan gigiran anak. Anak mau maca Quran balelo. Sik bantuan. Di Al-An'am 116 itu ada ungkapan Allah Ustaz. Wa in tuti aktsara man fil ardi yazilu an sabilih. Barang siapa mengikuti kebanyakan orang, maka hati-hati. Ini ujian. Bisa jadi terjebak. Dia keluar dari jalan Allah karena yang diikutinya sudah bukan Allah lagi, tapi bangga dengan banyak. Disebut sukses teh lamun lo loba. Jangan bangga dengan follower ya. Saya sudah tidak main Instagram. Si Wiki ya, sebab loba DM curhat ya. Ayo Rasulullah boga Instagram tuh. Boga Facebook tuh. Followernya loba bisanya. Jeung teu dipolbek deh. Kecuali nu sok solawat nya, Allahumma sholli ala Muhammad. Eta polbekna. Artinya reka mana? Ini ujian. Berarti Nabi Nuh tidak sukses dakwahnya. Lamun patokan sukses dakwah teh loba. Maka tong pesimis, mang. Setiap kita punya masa lalu, nu hijrah diuji ku rumah tangga, Lut pun demikian, betul? Nu hijrah diuji ku akhlak anak, tong pesimis, Nuh pun demikian. Nu hijrah diuji ku kolot, Ibrahim pun demikian. Nu hijrah diuji ku dulur, Rasul pun demikian, ku emangna sorangan. Nu hijrah diuji ku penyakit, Ayub pun demikian, mengkaning tanpa BPJS jeung jam sosteh. Tak bersyukur atas nikmat umur, mari kita bertafakur, bertadabur. Karena sebentar lagi dikubur kita, sesuaikan dengan tadakur. Ya Ustaz, ayah kepenak. Sok gera dengekeun. Indonesia nama etat durasi. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Awas wadul, awas prasangka, karena terjebak dengan banyak. Saeutik mang sakieu mah. Analoginya sederhana. Ayo gula sebaiknya saya etik lo, Pak. Cukup orang, cukup siram, logistik 2 bulan. Ya. Jadi relatif ya, banyak sedikit relatif ya. Nanya teh mudun, mudun teh nanya, penek teh jangkung, Haji Edwin jangkung, tuh ngerasa juara, Haji. Eh, nu penting anaknya gede. Lain eta nu dimaksud. Haji Edwin jangkung teh jasa Ustaz Epi. Karena penek kan, aya istilah budak letik, mamawa patlot jangkung nu jangkungna teh budakna patlotna. Ieu ilmu bahasa. Mun ngaji jeung Ustaz Epi kan lieur. Ngaha jadi lieurkeun, ame ningali nu lieur teh lieur teuing. Jeung urang lieur teh heula, ulah egoisnya. Tapi aya teh tukang korsel ongkek. Moal ada biasa lieur kitu. Jadi sepakat ya. Kita enggak boleh bangga dengan banyak karena musuh kita lebih banyak. Aya Mang Umar di dieu. Ketika sekarang viral pengajian di mana-mana banyak, tong sombong, tong gede hulu, bising tasub helm, loba mana jeung di stadion. Maka dikirimlah MIM masjid portable supaya minimalnya teu bisa kabeh saware. Da moal mungkin urang adan di masjid stadion mah karek dibicarakeun Mang Umar. Mang Umar sebagai dirigen Persib siap teu temun usum azan keur mimpin lalajo adan siap cina. Tapi can aya kesempatan. Ini kan jihad. Lalu kembali surat Al-Baqarah 213 sebagai dasar acara kita berkumpul malam ini. Asal manusia itu satu. Kana nas ummatan wahida. One finger tauhid tujuannya kul huwallahu la ilaha. Awas jangan banyak ilah. Ya, okay. Manusia itu dahulunya satu umat. Sepakat ya, satu umat ya, Adam. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Diteruskan oleh warasatul anbiya, para ulama yang takut kepada Allah bukan yang berkepentingan. Lalu dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran. Kembali ke Al-Qur'an, waqtasimu bihablillahi jami'an. Al-Qur'an ala Qur'an, tong para sehat setuju? Lalu untuk memberi keputusan di antara manusia. Mana masalah tong ka guru kana Al-Qur'an. Artinya tangan guru nu amanah kana ayat-ayat Al-Qur'an nu nyunnah, nu paham Qur'an mah rasul. Jadi deketan para ulama nu make sunnah. Lalu tentang perkara yang mereka perselisihkan. Mun aya selisih entong jadi rame nyumput singkar cewis jadi gibah. Lalu dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab. Hop, tah ieu penyakitna. Jadi nu rame teh lain grassroots ji. Urang nu baroga ilmu ngerasa bener, teu bener ngerasa. Ngerasa pinter, teu pinter ngerasa. Ngerasa saring tahdir mentahdir kan aya dahdir mendahdir mah nya. Takfir mentakfir kan gitu yang terjadi hari ini. Reka marana atau gaya tenanawan kan eh kan mesti sepakati etanya anu nyanyian kaos eta can maya royalti nata. Terus setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka reki wae hirup teh tiba heula ancur kita umat Islam karena diadu domba kan. Musuh kita mah lain umat Islam. Anu rujiteun ka Islam, apa teu tong disebut PKI gibah. Si eta mah suksesna lamun geus bisa ngadudawakeun urang di kota-kotak ame di tenggelana ngeunah pisan. Awas jangan terjebak. Lalu karena kedengkian di antara mereka sendiri. Bagiam bainahum, karena kedeng wa min syarri hasidin idza hasad. Berlindung kepada Allah dari kedengkian. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Aya bobotoh, aya piking, kan beda baju mah saya teresep make seragam, tapi saya merindukan keseragaman, setuju? Lalu maka dengan kehendaknya Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Tak aya penting ieu dikumpulkan orang geus aja dia. Ya selesai. Jadi mun tujuanna sarua wari weh mang muncul we komunitas anyar Ninja Hatori, nikmati perjalanan hidup asik tong riweuh, setuju? Kamarana atuh gaya masjid jadi karalosong gara-gara beda bandera. Eta nyembah bandera, nyembah masjid. Cek dalang Asep Sunandar teu sah salat lamun aya gambar. Loba gambar di masjid sarola teh lain gambar nu eta hate ngagambar mung ah imah Persib, mung ah imah Newcastle United kan gitu nya. Rek nepi ka iraha kikituan teu nanaon kan? Juara tak ayat. Maka yuk urang hiji hate Muharram teh di aku cek Yahudi Muharram nu urang, cek Nasrani Muharram nu urang, termasuk cek Islam Muharram nu urang. Pertanyaanna hay Muharram nu saha? Tuh ngahuleun tiga pertanyaan tadi. Hay ponder pemuda hijrah saha? Lamun ponder pemuda hijrah Rasulullah na atuh jawab bae ku iman hay Muharram nu saha? Nu Allah. Tuh nya hese nyebut Allah teh nya. Bener teu? Muharram kan Allah matak bulan yang diharamkan perang salah satunya ada apa dengan Muharram? Ibrahim dibebaskan dari bara api Muharram. Nuh diangkat dari banjir Muharram. Nabi Ayub disembuhkan dari penyakit 30 tahun budug akut Muharram. Urang dipersatukan bulan naon ya? Tong nyen Muharram-haram ya. Setuju? Paseake na Islam haram. Taraweh beda rakaat, pindah masjid. Nuyo 11, nuyo 23. Ya, enggak, kabeh di asum surga. Saya ngobrol yang sajujun. Mana Persis? Tuh, saya teh Persita saya mah. Enggak, ngobrol, kita ngobrol kan eta capek. Jagong, saputong ewang yang sajujun. Di Panyawangan, di Abad. Ayana mah orang ngobrol kan eta. Eta mah tiba lagi yang segitu. Orang jumba, weh, cik saya teh. Jumba, weh, nepi kangesan. Terus ngobrol deh. Tad Ari Isan tarawih sebelah 23, ayo mana 11. Nges dua-dua nage asup surga. Nangke di surga ngomong, mana sih ya asup surga 11. Mana sebelah tarawih 11. Mana sebelah 23. Cek nu 23 kadung aing tuh 11. Ini ulah kaduhung di surga, kayak teman kajawabna ku ilmu. Nuhiji utek-utekan, nuhiji ngusap banget. Para saya dan ngajina tetuntas, pindah masjid, cek nusap utek-utekan. Nah, mana itu bid'ah, cek ngusap banget, ngesolat. Cek ngusap banget, kalem ngajawabnya, apa yang ngusap banget? Liar nih ngali curug sia utek-utekan. Pertanyaannya adalah, ayo rasul nih tak itu tuh. Tak saatnya orang pulang kembali ke masjid. Ida ja'a nasrullahi wal fath. Ngantong sombong mungkas bisa di masjid. Ke masjid gelin lagi ku Allah. Ke masjid lah sebelum di ke masjid. Kan. Salat lah sebelum di salat. Kan. Berwudu, jaga wudu lah sebelum di wudu. Kan. Salat lah belajar di belakang imam sebelum kau. Salat dipaksa di depan imam. Imaman langsung temake ruku jeng sujud. Maka salat jenazah mah temake ruku jeng sujud. Tong lebay abang saya CS jeung Haji Edwin. Haji Edwin menyolatan jenazah saya jeung make ruku jeung sujud bari masbuk deh. Nah, eta Kang Haji, salat jenazah make ruku jeung sujud CS cenah ieu mah. Oh, teu bisa. Teu bisa. Yuk urang giring kanu ilmu, yuk urang bertemu, yuk urang ngajamu di masjid. Jadi tanpa sekat ya, sepakat ya. Hati-hati, ini penyakit kita, merasa benar, merasa bersih, merasa pintar, merasa suci, merasa soleh, ngaku soleh mah salah, tapi ngaku salah so, Allah butuh pengakuan, bukan keakuan anania untuk merubah kelakuan. Saha atuh Ustaz Epito, aku mah manusia yang dikutuk jadi Ustaz, diajar ke masjid baheula sama me ayah Doni. Make gamis, aya we nurek nyolokan teh. Kemana budak penek mau make baju pamajikan? Tenggelan tong. Can wau jeung BFC hari tama. Urang inget tareh Rasul eh. Rasul di Ciduhan orang terbaik masih ada yang meludahi. Kalau we aya nu rujit teh, aya urang saha? Geus sabar sabar kalem. Paham ya? Aya Rasul teh Ciduhan teh teu boga cidu. Lain mang butuh sabar tengki. Rahmatan lil alamin. Tapi nunyi duhana gering, siapa yang pertama menengok? Enak orang bicara akhlak we yuk, ame dunia damai. Maka innal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Saya merapat ke jamaah tabligh, saya merapat ke Hizbut Tahrir, saya merapat ke FPI. Mereka saudara kita. Keun beda baju mah da eueuh jelema nu sarua, geus ngaji di traktir catering dalahar bareng ngisingna bareng teu. Heuh, atuh eta ge pemahaman, hayang bareng wae atuh. Tinggal yang irung. Ngan mun teu ngariung sing era ku korong, korong wae ngumpul. Hongguan wae jeung monde reuni lebaran mah. Tah ayeuna ku Allah direuniukeun ti jam sabaraha tadi acara? Saya gak ada gimmick sebelumnya dengan ayah ketemu barusan spontan reunian. Itu saya mengumpulkan orang di dia. Dan ini yang akan dipertanyakan oleh Allah. Aina mutahabuna biruhillah. Mana bahwa silih ngumpul, silih pika cinta, berkegiatan, berkomunitas. Dasarnya ruhku. Aina mutahabuna bijalal. Mana bahwa anu ngariung nate ngabelaan agama kami. Intan surah yang sekukum. Saya sepakat dengan Haji Edwin. Nges jiklah capek. Mending ngawat sahid, sepakat ishkariman awmud sahidan. Tapi tekudu kalakso wongkosna. Aya runtah, cokot. Barudak jalan, titah wudu. Pakaian alus bagi-bagi. Nu penting nutup orat bersih tinu najis. Setuju? Maka kata Nabi, hayang asup surga kalayan salamet. Absus salam. Tebarkan salam. Jadi resaha dulurnya. Kemana bray? Assalamualaikum. Wa'at imu ta'am tong cari ta'um kuwa cariti. Jika antum gak dia nujomlo kan cariti, cari uhti-uhti. Peduli empati. Absus salam wa'at imu ta'am ittaqun nar walau bisikin min tamrotin lawan surga man neraka. Hayang asum surga. Bersedekahlah walaupun dengan sebiji kurma. Manya Nabi bohong asal ikhlas. Wasilul arham sok di komunitas mana wae yuk ngahiji kemarin Garut 8.000 Sumedang entah berapa banyak di sini terakhir read hawar Quran ada 16.000 di ngariung nepi ka luar. Naon tujuanana? Rindu kedamaian. Rindu persatuan. Rindu kenyamanan dalam beribadah. Dan Bandung menjadi kota trade center. Sampaikan Kang Sony Kang Keruan, ieu kunaon barudak di masjid teh di tempat hiburan di mall, tanya we barudakna, kumaha cek barudak nu di Keruan harita? Kiamat sudah dekat. Sederhananya, kolot ge era ieu. Lain judul sinetron teh kiamat sudah dekat. Dunia sudah terbalik, nu ditarato di masjid nya, tapi nu teh ditato hatena ditato. Ulah batur ka masjid teh konflik kenceleng, rek kitu wae. Padepokan kencelengiah. Epiiah, Edwiniah, katanya Doniniah, Umariah. Ah oh, jadi suyeurah pokona. Ya. Absus salam, sok urang kamanyakeun, sebarkan salam. Idza laqitahu fasallim alaihi haqqul muslimi ala muslimi sittun. Hak muslim terhadap muslim lainnya ada 6. Satu, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila bertemu, assalamualaikum. Sahawe nu panggeulana eta nu pangadena. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Majelis taklim nu mana nu ngonang datangan tong pilih-pilih guru. Ayeuna Nabi ceurik bab ieu. Maka gunaan mun salat di Madinah teu meunang nyingareup ngahaja ka raudhah. Ulah aya pangkutusan. Ayeuna aya aliran anyar pangnyarekeun ji FPI nya. Kuplukiyah. Dah yang terkenal di Bandung mah gampang atuh kan niwani ngarubah sedikit gerakan ibadah saha nabi na. Nah saya Nabi Epi di Bandung terus takbirna bedakeun saeutik Allah pasti diliput ke 7 stasiun TV aliran naon deui ieu modalna hiji kana kulit banget maka awas mangah bringka bringka ditu bringka dia jibring barho ngaji ngabring bubar poho jadi ananiah keakuan. Ini yang saya lihat, fenomena ini hampir terancam. Karena bagian bainahum, kedengkian di antara mereka. Yahudi keprok. Awas ya, jangan terjebak. Ayatnya sudah saya angkat. Maka solusinya adalah absus salam, wa'at'imu ta'am, lobakeun charity aya nama. Gerakan beberes masjid, jika toilet masjid. Yang khairunas anfa'uhum linnas. Bukan kepentingan politik. Bukan pencitraan. Kaya memperintah Allah. Gerakan menghormat indung, memuliakan ibu. 29 November saya umroh. Hayang gandong indung, siga US jeung Salman. Nepi ka lecet tonggongna. Diijabah ku Allah. Alhamdulillah. Karena urang, Bandung, Bandung teu boga indung. Aslina, da urang mah jelema, marga tina beuteung emah, bener? Air marga tina beuteung bapa naon teh? Jelepeng. Marga lempeng sakapeung. Mun teu keur mencret. Ayatna kan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Syukur mah ditambahan ngan apa teh konsep syukur hormat indung rabbi aujini an ashkura nikmatakal lati an amta alayya wa ana walidayya wa an a'mal salihah tardha hayang meunang ridho Allah geus da kabege modalna sarua boga indung saya di dieu diluangkeun ku indung. Kebayang temun frekuensi di Nasarwa. Tata akhlak. Nabi cerik babil. Nabi cerik babil. Ada satu hadis. Datang sahabat. Ya Rasulullah aku tidak sering terlibat di kegiatan engkau bersama sahabat yang lainnya. Kenapa cek Nabi? Berarti Nabi tak apa lagi. Aku punya ibu yang pikun. Aku mandikan. Aku suapi. Aku gendong. Aku taikun karena ayunan. Sampai dia tertidur. Nabi nangis. Aku cemburu padamu sahabatku. Keren gak? Ditong riweuh maksudna naon urang bisa sok pigawe tapi fokus di dinya nu rek jaga wudu nepi ka maotna jiga bila nepi ka asup surgana ku wuduna ala makanatihim sok di frekuensi masing-masing inklusi dengan tujuan yang sama satu bersatu bersaudara tujuanna la ilaha kujadikan sa ayat dia mewitir surat at-taubah 24 ame teu salah tujuan ngariung teh jadi da panjang-panjang teuing geangger lah. Amplop nama sakitu. Ya Haji Edwin kudu gawe, yang ayah kudu gawe, mangiana kudu gawe. Ieu mah jeung Arabna mang, amerada nyecep kana kolbuna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Ini hambatan-hambatan hijrah. Artinya saat katakanlah jika bapak-bapakmu, hiji, anak-anakmu, dua, saudara-saudaramu, tilu, ya penghambat, istri-istrimu, duanya, bu, dua bunya, istri-istri, oke, nuboga istri hiji, can boga istri karek iswan, dirina istri, dua, J. Edwin ya mah, ya, oke, pelangitan, kakak gue ku istri-istri, bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, oke, keluargamu, terus harta kekayaan yang kamu usahakan, awas hijrah jadi bisnis, terus perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, nepi ka teu ngaji geus sukses mah, terus dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu bar sukai, tadi mah lain di masjid cowok soleha, terus lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, apa yang terjadi? Dan jihad di jalan Allah, lalu serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Awas mang teu klimaks, payah di jalan. Fattarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Berapa orang di antara sahabat yang gagal jihad? Ada seorang pembaca Quran tapi di Mahkamah Konstitusi gagal bacaan Qurannya karena hanya ingin disebut khori. Ada yang syahid sepertinya di tengah para sahabat, cek salaria syahid, cek aloman teu hayang disebut hero, pahlawan. Itu hadis sahih. Ada yang satu penderma, tukang charity, tapi ternyata targetnya hiji yang disebut dermawan, bukan sodikin, ahli sedekah. Hati-hati statusmu menyebabkan amalmu jadi hangus. Maka selamat menikmati proses hijrah dengan istiqomah. Hijrah berat, lebih berat mempertahankan istiqomah di dalam hijrah. Hijrah dalam istiqomah. Maka kesimpulannya 6 I saja sementara. Satu, iman. Iman bagus kalau Islam. Islam bagus kalau ilmu. Ilmu bagus kalau ikhlas mengamalkannya. Ikhlas bagus kalau dibungkus keikhlasannya dengan istighfar, ulang rasa ikhlas. Karena Nabi mah istighfar nate lain geus nyen dosa, datara nyen dosa, geus salat Nabi mah nya. Artinya tidak sombong dengan salatnya. Murek ngaji tak udahlah Nabi mah, tidak sombong dengan apa yang akan dibacanya, takut tidak terbimbing sehingga kusetan disesatkan bacaan Quran. Iman, ilmu, Islam, iman, Islam, ilmu, ikhlas, istighfar, istiqamah. Lalu tong rasa istiqamah moal kuat kecuali dibungkus ku isti'adah. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika. Wahai zat yang membolak-balik hati, setelah engkau pilih kami menjadi muhajir, manusia-manusia hijrah, istiqomahkan kami dalam hijrah kami, wafatkan kami dalam husnul khatimah, wafatkan kami dalam kesyahidan. Itu saja sementara 3 ayat surat tahun tadi teh Al-Baqarah 213, surat Al-An'am 116, finishing surat At-Taubah 24, biar tidak disorientasi. Sementara itu saja, saya P. Effendi, jangan lupa bahagia. Baik. Baik, luar biasa ya. Masih lanjut jangan nih. Tunduh mau. Sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-karim amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin sekalian, hari ini kita bisa ditakdirkan Allah ya kumpul di tempat ini. Saya bersyukur bisa bertemu dengan para sahabat, para guru, dan tentunya juga dengan jamaah semua. Ada dua pertanyaan, tolong dijawab. Yang pertama, hari ini tanggal 5, kebetulan ya, hari ini tanggal 5 Oktober kan? Hari apa ini, Kang? Salah. Hari ini tanggal 5 Oktober adalah hari Jumat. Ada, jawab lagi apa? Hari Kamis, ada yang bilang hari ulang tahun TNI. Salah. Yang benar hari ini sudah malam. Makanya banyak yang pada pulang sudah malam. Banyak pulang sudah malam. Good. Yang kedua pertanyaannya, ini buat nyambung ya dengan apa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Effendi. Ini pertanyaan pernah saya sampaikan juga waktu di Baitur Rahman, karena kita judulnya hijrah. Kira-kira Kang Teteh, kalau nanti subuh, kita kan tidur nanti malam nih, subuh tidak bangun, meninggal, die, kodar. Kira-kira nih, kita masuk ke surga atau tidak? Tolong dijawab ya. Jujur, jujur. Pulang dari sini. Ya, mudah-mudahan nih. Kira-kira kita masuk surga atau tidak? Ada yang bisa jawab? Insya Allah. Pertanyaannya saya ribah. Kira-kira banyak tidak yang masuk surga? Kira-kira banyak atau tidak yang masuk surga? Hati-hati, hati-hati kita terbuai oleh angan-angan. Karena Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita, yang kemarin kita bahas Ustaz, surah Al-A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Dan sungguh kami, kata Allah, akan penuhi isi neraka jahannam itu kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Banyak apa sedikit? Banyak. Hati-hati, hati-hati terbuai dengan angan-angan. Coba Kang Edwin Asatika Harti katanya, kita pergunakan hitung-hitungan manusia. Oke, boleh. Berapa banyak jumlah manusia saat ini di dunia? Saat ini yang hidup kurang lebih sekitar 7 miliar Ustaz. 7 miliar. Dari 7 miliar itu, berapa banyak yang mengaku dirinya Muslim? Saya buka browsing terakhir, itu di angka 1,6 sampai dengan 1,7 miliar. Ada setengahnya? Tidak. Ada seperempatnya? Tidak. Kurang lebih sekitar seperlimanya. Sebagai seorang Muslim, kita harus mampu mengatakan kira-kira yang bukan Islam masuk surga atau tidak? Tidak. Kita harus punya keyakinan ini. Inna dina indallahi Islam. Yang tidak Muslim tidak akan masuk surga dia. Pertanyaannya lagi Kang, yang 1,7 miliar itu masuk surga semua tidak? Berapa banyak dari yang 1,7 seorang muslim dia mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lagi sedikit tuh. Dari yang mukmin, berapa banyak orang-orang yang gemar berbuat kebaikan termasuk ke dalam golongan muhsin? Berkurang lagi tuh. Dari yang muhsin, berapa banyak orang-orang yang ikhlas di dalam berbuat kebaikan sehingga dia termasuk ke dalam golongan mukhlis? Berkurang lagi. Dan dari berapa orang yang mukhlis, berapa banyak lagi yang mampu mencapai gelar orang-orang muttaqin, yang patuh dan taat kepada Allah, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala bentuk larangannya? Berkurang lagi, kan. Jadi dari 1,7 miliar itu saeutik pisan yang akan masuk ke dalam surga bila kita tidak benar-benar bersungguh-sungguh. Lalu dalam ayat lain, surah Al-Imran ayat 142. Ya, mumpung kita lagi ngaji, silahkan dibuka bersama-sama. Surah Al-Imran ayat 142. Baca bersama-sama aja ya. Ini kelihatannya sudah rada-rada setengah wat ya. Ya. Kita bernyanyi dulu. Sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Am hasibtum an tadkhulul jannah? Am hasibtum an tadkhulul jannah? Am hasibtum an tadkhulul jannah? Walamma ya'lamillahu allazina jahadu, walamma ya'lamillahu allazina jahadu, walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum, walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum, wa ya'lamu as-sabirin, wa ya'lamu as-sabirin. Ini yang harus jadi perhatian buat kita semua ya, Kang ya. Allah memperingatkan kepada kita semua yang 1,7 miliar itu. Apakah kamu mengira akan dibiarkan begitu saja masuk ke dalam surga? Ini Allah nih memperingatkan kepada kita, Kang. Apakah kamu mengira akan begitu saja masuk ke dalam surga? Sebelum benar-benar nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan sebelum benar-benar nyata orang-orang yang mampu untuk bersabar. Jadi Allah akan menyaksikan dulu ini, akan menilai, mengadili kita, kan. Diseleksi ini. Benar-benar enggak kita berjihad di jalan Allah? Benar-benar enggak kita berusaha untuk berhijrah di jalan Allah? Benar-benar enggak kita mampu untuk bersabar, memperbaiki diri, meninggalkan segala bentuk perbuatan-perbuatan yang buruk untuk menuju kehidupan yang lebih baik, urusan dunia dan urusan akhirat? Jadi Allah akan nguji dulu, kan. Rumusnya tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Evi. Ada berapa bagian tuh yang harus kita ingetinnya. Nah, cuman kadang-kadang nih banyak yang keliru memahami makna hijrah ini. Banyak yang berpikir di antara kita yang harus berhijrah itu adalah orang-orang yang ketahuan masa lalunya suram, loba dosa gitu ya. Kebanyakan gitu. Ya mungkin termasuk saya, termasuk juga Abah Dori, termasuk juga Mang Yana Umar, termasuk juga mungkin Ustaz. Dulu kan kita mantan-mantan cover boy ya. Cover boy. Banyak orang berpikir yang berhijrah itu yang punya masa lalu kelam. Tapi banyak yang berpikir bahwa saya mah tidak perlu berhijrah. Kunaon? Saya mah dari dulu sudah Islam. Saya mah sholat. Biarpun sholatnya dukcong, oke, congduk. Congduk. Cong, sholat subuh, azan, azan zuhur. Kan gitu, dihiji-hijikan subuh jeung maghrib. Bari kaliwat. Banyak yang begitu kan. Atau saya mah pasti masuk surga, Kang Edwin, kenapa? Dah sudah berhijab. Pakai nikop lagi. Kurang gimana, surga lo. Atau ada yang berpikir, saya mah pasti masuk surga, Kang Edwin, kenapa? Dah saya mah sudah umroh, sudah haji. Padahal hijrah ini sebetulnya perintah, Kang. Perintah kepada seluruh umat manusia, terutama umat Islam. Kalau tidak perintah, tidak akan disebutkan sampai 31 kali di dalam Al-Quran. Banyak ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita untuk berhijrah. Selain tadi yang disebutkan oleh Ustadz, ada surah At-Taubah ayat 20 dan 21. Surah An-Nisa ayat 100. Barang siapa yang berhijrah, maka niscaya dirinya akan mendapatkan muka bumi ini adalah tempat yang luas untuk berhijrah dan mendapatkan rezeki yang banyak. Itu janji Allah. Atau dalam surah Al-Baqarah ayat 218 misalnya. Innal lazina amanu wal lazina hajaru wa jahadu fi sabilillah dan seterusnya. Perintahkan bahwa orang-orang itu diperintahkan untuk berhijrah. Kita suka gak sadar. Ini buat ibu-ibu terutama ya. Dan juga akang-akang, bukan ibu-ibu aja, kata Ustaz. Ini aja nih, ini menurut saya sudah jadi persoalan nih. Ini sudah jadi persoalan nih, supaya kita harus mampu berhijrah di jalan Allah. Hati-hati, saya khawatir nih. Khawatir kita sudah menghamba dan menjadikan ini sebagai berhala. Makanya pantas kalau Rasulullah dulu menyampaikan fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illal ladzina ba'dahu saru minhu khattatal qurubakum. Hadis sahih Imam Bukhari. Sesungguhnya tidak akan datang satu zaman melainkan zaman itu akan lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Ini peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya di zaman Rasulullah mah aya ieu ya? Betul enggak? Ini godaan yang terbesar kan. Masya Allah, saya juga baru-baru akhir-akhir ini berusaha lepas dari perbuatan setan gepeng. Gak percaya kan sekarang lagi usum. Apa-apa sedikit-sedikit laporannya di sini. Betul gak? Contohnya kumaha Kang Edwin. Kan sering kita menyaksikan, mungkin juga saya dulu pernah ya, umroh, haji, pas lagi tawaf, ceng, buka ini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma inna imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'i sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Saudara-saudaraku, alhamdulillah ya. Kita sudah tidak terasa mengikuti putaran kedua. Tolong doakan mudah-mudahan ini tawaf kami berjalan dengan lancar ya. Doakannya sampai ketemu di putaran berikutnya. Muah. Ada yang begitu enggak? Atau ada orang menulis, alhamdulillah malam-malam tiba-tiba kebangun pengen kencing. Selesai kencing dilihat jam, aduh, jam 2. Kayaknya bagus juga buat tahajud. Yuk, kita sama-sama tahajud yuk. Ini adalah sesuatu yang juga perlu menjadarkan kita untuk berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya orang-orang yang punya masa lalu, Kang. Saya sengaja menggaris bawahi. Ya, kadang-kadang kita ini terbuai. Oh, dan hijrah mah nu baheulana baong. Saya mah kudu hijrah da teu baong saya mah. Ini hati-hati. Justru dengan ungkapan begitu saja itu tandanya kita belum berhijrah itu. Dan Rasulullah memperingatkan kepada kita agar setiap saat kita harus berhijrah. Kan kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang masyhur ini, barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin dia untung. Barang siapa yang hari ini lebih sama dengan kemarin berarti dia rugi. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, dia celaka. Saya mau tanya, seandainya besok lusa kita dikasih modal buat usaha, buat dagang, mau dagangnya untung atau merugi? Tidak ada orang yang mau dagang merugi, apalagi celaka. Pasti semuanya ingin untung, apalagi dalam kehidupan. Cuman banyaknya di antara kita yang lebih memilih merugi. Sama saja dengan kemarin kata Rasulullah, rugi itu. Apalagi kalau sampai lebih buruk dari kemarin, bangkrut. Jadi Rasulullah memerintahkan kepada kita itu untuk terus berhijrah. Setiap saat berhijrah, setiap saat berhijrah. Apa yang kita lakukan hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan apa yang kita lakukan besok harus lebih baik lagi dari hari ini. Nah, saya melihat Kang Ustaz Evi hari ini, alhamdulillah ya, melihat semangat giroh dari teman-teman yang muncul sekarang di Kota Bandung ini fenomenal ya. Banyak anak-anak muda rajin ke masjid. Walaupun saya berharap jangan rajin karena melihat mencari tokoh-tokoh idola. Jangan ya. Jauh-jauh di Balai Endah datang ke dia. Kunaon, ayo Ustadz Anu, ayo Ustadz Evi, ayo Kang Edwin, ayo Yana, Kang Yana. Begitu ya misalnya. Tapi masjidnya di rumah sepi. Anu ayah oge GAD kuadrat. Apa GAD kuadrat? Gerombolan aki-aki deui, aki-aki deui. Nu adan aki, nu komat aki, nu jadi imam aki, nu jadi makmum. Si aki kemana budak korana. Itu berarti kita belum berhijrah kan? Belum. Dan kita belum mampu beristiqomah di dalam hijrah kita di jalan Allah. Bersyukur alhamdulillah untuk pertama kali kita sudah datang ke masjid mengikuti kajian. Tapi pertahankan itu untuk memakmurkan masjid-masjid yang berada di lingkungan kita. Itu baru top hijrahnya. Ya. Kalau bisa kita warnai bagaimana supaya masyarakat di lingkungan kita, mereka juga terpacu untuk mendatangi masjid dan memakmurkan masjid untuk memperkuat ukhuwah. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Ustadz Evi. Geus enama geus teu usum deui untuk mempersoalkan masalah-masalah furu. Silakan mencari kebenaran, tapi jangan merasa yang paling benar. Kita ada perbedaan-perbedaan mazhab, dan ini bagian dari sunnatullah. Memang akan ada perbedaan di antara kita. Yang tidak boleh itu apabila menyangkut hal-hal akidah, prinsip itu mah nggak ada tawar-menawar. Ya. Kita bicara masalah komunis, itu mah masalah akidah. Kita bicara masalah syiah, mohon maaf, itu masalah akidah. Tetapi hal-hal lain seperti yang tadi, masalah apa itu, masalah kunut, masalah jumlah tarawih, rokat, jangan dipersoalkan. Dan sampai saat ini sayangnya masih banyak orang-orang yang saling mentahzir, menyalahkan persoalan-persoalan tersebut. Itu artinya yang bersangkutan belum berhijrah itu. Ya. Mudah-mudahan yang hadir di sini kita lebih memperkuat barisan ukhuwah daripada mempersoalkan perbedaan. Amin. Yang masih jomblo juga mudah-mudahan segera mendapatkan jodoh. Amin. Yang sudah punya mudah-mudahan bisa bertambah. P4-nya tauhid, Ustaz. Oh, tauhid itu, masalah tauhid itu ya. Jangan salah, ta'adun itu masalah tauhid itu. Oh, mau gimana salah Anis ayat 3. Kemarin saya diundang ya, sedikit keluar dari kajian. Pertama kali dalam hidup diminta jadi narasumber masalah ta'adud. Dan yang luar biasa itu daurah poligami judulnya gitu. Mohon maaf kepada para ibu-ibu yang di belakang, kan ini mah harus bicara ya. Kebenaran itu jangan memilih-milih. Kita hadir di situ. Dan luar biasanya selain ikhwannya banyak akhwannya, akhwatnya juga. Dan mereka yang paling semangat bertanya itu. Terus selesai itu, lalu kemudian ada yang memposting kegiatan tersebut di media sosial. Nah, kemudian namanya postingan di media sosial kan pasti ada yang komen. Nah, di antara yang komen itu rupanya ada yang kurang setuju. Cowok lagi. Nah, dia bilang bahwa pertanyaannya begini. Oh iya, dia jawab, pertanyaannya begini. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menikah kembali itu Siti Khadijahnya sudah meninggal atau belum? Paham enggak pertanyaannya? Saya jawab, ya kita semua juga sudah tahu kalau Siti Khadijah radhiyallahu anha itu sudah meninggal. Kalau gitu seharusnya, dia bilang, seharusnya kalau memang benar-benar mau mengikuti sunnah Rasulullah, katanya, kalau mau nikah lagi ya setelah istri pertama meninggal. Kira-kira bisa menjawab gak kalau ada pertanyaan begitu? Ini pertanyaan sulit, ya termasuk sulit ya Ustaz? Sulit kan? Saya setengah kehul, oke tapi menjawabnya itu. Akhirnya saya tanya balik, mohon maaf, antum sudah menikah? Sudah, katanya. Ketika antum menikah, saya boleh bertanya, berapa usia antum dan berapa usia istri antum? Oh, saya menikah waktu itu usia saya 27, istri saya 24. Perbedaannya berapa tahun tuh? Ya 3 tahun, katanya. Baik, kalau boleh saya tanya, ketika Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah, usianya berapa? Rasulullah kan ketika menikah dengan Siti Khadijah, usianya 25 tahun, dan Khadijahnya usianya sudah 40 tahun. Saya bilang, kalau memang menurut Anda yang berkata bahwa sunnah itu mengikuti Rasulullah sepenuhnya, sehingga kita boleh berta'adud setelah istri pertama menikah, berarti Anda juga harus mengikuti jejak Rasulullah. Ketika menikah, harus berusia 25 tahun, dan usia istrinya sudah 40 tahun. Kabur dia Ustaz. Itu bab lain ya. Nanti buat yang jomblo-jomblo sebetulnya belum boleh masuk ke dalam ini ya. Hiji wae acan kumaha? Ibarat meja ya, meja kursina kan opat apa kakinya tuh. Satu itu mau bisa berdiri gitu ya. Dua masih goyang itu pasti rubuh. Tiga rada ajek, empat baru stabil. Allah, Allah. Jadi kembali kepada masalah hijrah. Hijrah itu adalah perintah dan berlaku untuk semua, bukan hanya orang-orang yang rumaus dirinya baung. Hati-hati. Semua orang harus berhijrah dan setiap saat kita berhijrah, terus bergerak menuju ke kehidupan yang lebih baik, imannya lebih baik, akhlaknya lebih baik, ilmunya lebih baik, dan mudah-mudahan keistiqomahannya juga di jalan Allah lebih baik. Saya kira demikiannya, ini sekedar sebagai tambahan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya harus bicara apa ya Ustaz? Mungkin kalau ilmu ya udah disampaikan sama Ustaz-Ustaz ini, mungkin saya akan berbicara hijrah. Apa itu hijrah gitu ya. Dulu pas saya belum berhijrah gitu ya Ustaz, gak mengenal gitu yang namanya masjid gitu, paling Jumatan doang lah ya, cuman Jumatan. Terus tidak tahu gitu harus bagaimana. Cuman pas mendekati umur 40, nah mulai teman-teman yang dulunya sering bareng mulai pada cabut. Ada yang lebih sibuk dengan keluarganya, tapi sedikit yang mendalami agama. Mulai kehilangan banyak teman yang dulu sering bareng gitu ya. Masa kudu ngasuh ABG terus gitu ya di komunitas. Mulai kegundahan itu mulai ada. Kekosongan rohani mulai ingin diisi. Mulai mencari. Alhamdulillah saya ketemu si Pulan. Saya bertanya, kenapa kita mesti hijrah? Jawab beliau, ya mesti. Kata Ustaz Ali benar, itu adalah perintah. Kita seorang muslim harus menuju ke lebih, ke perbuatan yang lebih baik dari sebelumnya. Makna hijrah itu artinya berpindah dari suatu tempat dari A ke B gitu kan. Ternyata beliau menyampaikan bahwa Dan dia juga sama, rocker juga kan, rocker hijrah. Hijrah juga harus pikiran, ya kata beliau, pikiran juga harus hijrah ya. Jangan pikiran yang ayah dulu tetap. Kalau misalnya sekarang mulai sholat, tapi pikiran ayah tetap di mindsetnya seperti itu, nanti bisa putur. Putur itu melendoy, ya balik lagi ke apa kegiatan yang lama gitu, yang penuh, yang nggak positif lah. Akhirnya saya nanya, mun saya hijrah ayeuna, sementara saya mencari nafkah dari situ, kalau ini nggak boleh, terus saya tiba-tiba meninggalkan, keluarga saya makan apa? Karena belum pol ya tadi, belum pol, jadi masih ragu-ragu. Hijrah, amun hijrah itu mah. Akhirnya kata beliau, ini ya, kita analogikan jembatan. Kata beliau, ini dari A ke B, kita kan perlu membangun jembatan. Ketika kita hijrah, kita membangun suatu jembatan nih, jembatan yang benar istilahnya. Tapi jembatan yang dulu jangan dirobohin katanya Kak. Kalau kita membangun jembatan yang baru, yang baik misalnya, kita tahu nih kegiatan kita mencari nafkah ini enggak halal. Saya ingin menjadi halal gitu ya, mencari nafkah. So, proses bikin jembatannya ya istilahnya cari yang halal, tapi jangan dulu tong langsung gitu, tong ngejos-jos. Ntar takutnya kata beliau, ntar kamu seudon nanti sama Allah. Ketika diberikan hadis bahwa bila kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Ternyata hijrah itu ojol-ojol semuanya menjadi lebih baik. Ternyata Allah uji. Nah, begitu juga akhirnya triknya seperti itu kata beliau. Jangan dulu ketika kita membangun jembatan yang baru, jembatan lama jangan dulu jangan dulu dirubuhin. Ya, oh iya. Akhirnya mulai saya dengan analogi itu, mulai saya mencari usaha baru tak. Mulai usaha, tapi belum bisa meninggalkan yang lama. Masih berang-berang-berang kepada rubuh gitu ya. Tetap. Dan disambil, kata beliau, sambil mulai baca Quran ya. Biasa baca Quran gitu. Qiraatul Iqra'i. Nah itu juga ujian tak. Ternyata belajar baca Quran tak. Was-was. Akhirnya ke masjid ikut tahsin. Era sekedar kieu gitu. Umur 38 mana ikut ikro gitu ya. Hambatannya malu. Aduh. Proses tadi ternyata enggak jadi lagi. Ternyata menurut sahabat saya itu, nah, ketika kamu merasa takut, merasa malu melakukan sesuatu yang baik, setan itu sedang meniupkan was-was ya, ternyata. Was-was, ulah ya. Oke, disingsirkan sih ke bapak-bapak di situ. Mesti dia terus. Kembali lagi tak, nggak jadi. Tapi akhirnya karena teman itu terus menyemangati, ya. Kalau mau berhijrah, salah satunya cari teman yang soleh. Oh ya, akhirnya. Ya, ayo tak, akhirnya ngaji. Dalam Ustaz Evi, berdua-dua. Akhirnya Allah, ketemu. Dan dipaksakan ternyata hijrah itu perlu paksaan dan perjuangan. Jadi kuncinya sederhana, udah ketemu ilmunya sedikit-sedikit. Jadi hijrah mah doa nanti sederhana. Allahumma maksakeun, Allahumma ngahajjakeun. Mau. Ya ternyata. Dan kata beliau, ya hijrah itu jangan dianggap berat. Diperingan aja. Sok ayah bisanya apa? Hijrah itu kalau ingin menjadi orang soleh, cobalah sedikit sedikit tinggalkan dosa. Mungkin kata Ustaz Hanan juga begitu. Tinggalkan dosa sedikit-sedikit. Perbaiki sholat. Akhirnya, ya saya cuma bisanya itu. Ya itu aja dulu. Ngaji belum, baca Quran belum. Itu tuh era kan. Banyak seorang depak jeruji ke masjid. Kan dulu gitu. Aduh, kayak kekhawatiran. Ya, udah, saya pensiun, kupen. Ternyata itu, Tad. ternyata saya masih memikirkan penilaian makhluk. Ya, masih belum. Ternyata ada yang lebih penting, penilaian Allah. Ternyata pada akhirnya, ya akhirnya menemukan itu gitu. Setelah, ya itu tadi kuncinya. Kalau mau hijrah, ya cari teman-teman yang soleh. Akhirnya saya mencari teman-teman yang soleh. Di mana? Di masjid. Akhirnya maksa belum dapat masjid. Akhirnya dapat satu. Akhirnya saring. Teman-teman itu disaring ke Allah. Yang dulunya teman-teman dulu di komunitas dulu, tidak saya tinggalkan juga, meninggalkan sendiri, ngejauhan sendiri. Ketika ada saya teh, ah saya pengkhianat, katanya gitu kan, pengkhianat. Ya itu ujian. Ternyata setelah berhijrah teh tidak mulus-mulus saja, dibully kan. Ya disebut pengkhianat, bikin pergerakan baru, main baru dak jadi tengah bendei, ya gitulah. Akhirnya ya saya terima itu semua. Ah, yang penting mah sekarang mah kata teman saya, cari teman-teman yang soleh, mulai kajian ke majelis ilmu. Waktu itu yang saya tahu majelis ilmu ke Darut Tauhid, ke Marifatullah. Sekarang nih waktunya hari Jumat, Kamis malam Jumat. Sana ketemu, ternyata ada teman-teman juga yang ternyata yang dulu hilang teh ada di situ, ketemu, masya Allah, ya ketemu, Allahu Akbar ya, akhirnya kita pertemukan di masjid. Itu kebahagiaan tersendiri. Iya, ya. Kata beliau, ini adalah bukan kebetulan, ini sudah dirancang oleh Allah, masya Allah, kata beliau, mukal mudinya buat dakwah. Kita berada di sini itu bukan secara kebetulan. Ini juga bukan kebetulan, tapi ternyata ini adalah rencana Allah. Alhamdulillah setelah itu mulai majelis, mulai kenal Ustadz Epi, mulai kenal Ustadz Hanan, udah gitu harus tahu rukun iman. Dan waktu itu ternyata setelah mengaca, benar oke ya, dulu saya Islam, tapi nah saya sholat, puasa, ayakan. Ayah diakan. Ayah ke sekolah berarti kan. Ya Edwin apa lu? Puasa ayakan, puasa kenang. Udah gitu masih melakukan yang gak boleh gitu ya. Ya karena itu Islam tapi tidak beriman ternyata. Akhirnya hari iman teh apa? Yakin kesaha kata saya tuh. Ya itu iman ke Allah, iman ke malaikat, iman ke kitab, iman ke nabi dan rasul, iman ke hari akhir, iman kepada takdir ya saudara-saudara. Oh iya, akhirnya coba aja pengen tahu iman teh. Akhirnya diulik dan saya istilahnya mencari tahu ke orang yang mumpuni gitu masalah itu. Cari tahu oh ternyata itu. Dan akhirnya iya. Sekarang mah tanpa disuruh ge sholat, da iman, ya, bentuk alarm biologisnya ya, iman. Da sekarang mah kenal sama Allah. Kalau tidak melakukan yang wajib, berarti kan dosa. Nggak mau dosa, ada sieun. Udah gitu, that is true ya. Mati itu pasti, dan tidak ada yang menjamin setelah kita pulang dari sini, kita masih hidup. Oh iya. Akhirnya mulai sieun, mulai takut itu ada khauf, yaitu takut sama Allah. Udah gitu, tapi bro, orang loba dosa, gimana? Jadi Ustaz nanya, masih ada gak? Saya balelo ini, baca surat Ajumar ayat 53, kan? Itu dikasih tahu. Nah, ya baca cuma surat Ajumar ayat 53 Ustaz. Nah itu sekarang ketemu. Ya ini di bela Ajumar ini mati rumah kampung. Ayat 53 akhirnya ya kurang lebih isinya jangan berputus asa dari rahmat Allah. Yang la taqnatu min rahmatillah. Ya. Sebanyak apapun dosa akan Allah ampuni karena Allah Maha Penyayang dan Maha Pengampun, kurang lebih seperti itu ya. Akhirnya Allahu Akbar, ilmu lagi ternyata saya masih bisa ada harapan untuk masuk surga gitu. Akhirnya bismillah, hijrah itu gampang dengan nuhesete istiqomah betul tad. Istiqomah. Tahu istiqomah? Tahu. Istatan suami takut istri kalau di rumah. Bari melongo urang. Akhirnya mencoba istiqomah dan saya tanya Ustaz, gimana harus istiqomah teh caranya? Kata beliau ya begitu. Jangan lepas dari kajian, artinya usahakan dalam satu hari ke majelis. Kalau tidak bisa satu hari, dua hari sekali ke majelis. Kalau tidak bisa, tiga hari sekali ke majelis. Kalau tidak bisa, seminggu sekali ke majelis. Kalau tidak bisa, ayo. Nah itu kata tamat saya. Astagfirullah. Karena kata beliau, ya ada apa lagi kan? Mirup ke ngaji mending karuron. Kata beliau, Pak Ewe, kata saya, kenapa? Ya gini ya, karena mencari ilmu itu wajib bagi seorang mukmin muslim gitu. Oh baru tahu saya akhirnya wajib. Berarti amun teu dosa. Ah wajib bae paksakeun. Dan akhirnya alhamdulillah kan semuanya regreg. Yang dulu galau teh alhamdulillah sekarang mah terjawab. Tenang berarti iman dan Islam yang menjawab teh ketika semuanya solusinya dengan Islam, dengan ilmu. Ilmu itu kan firman Allah, sabda Rasulullah dan perkataan para sahabat Rasul. Benang terang benderang, weh kan. Jadi mau nanya nanti, ya benar tuh. Cian adalah cari tahu gitu kan. Ya dan dengan seiringnya waktu ternyata ya saya selalu ngobrol sama teman-teman yang nanya gitu. Ah, cuma hijrah. Ya seperti yang si Pulan itu ajarkan kepada saya, ah, digatil. Ya alhamdulillah ternyata kalau berdakwah ke teman-teman yang dulu seperjuangan gitu, yang masih tetap di komunitas, kalau kita mendatangi terus mereka lagi banyakan, ternyata metodenya harus kayak serigala berburu domba. Jadi ketika dia lepas dari kawanan, tewak. Ngobrol gitu dia obrolannya. Ketika dia sakit, jenguk. Ketika dia susah, bantuan. Nah, ternyata itu. Ternyata kata Rasulullah juga, akhlak sebelum ilmu. Jadi ya bermain akhlak aja. Dulu saya mengenal teh dalil kan. Ngedoknaun dalil. Boro-boro dalil. Iya, reno ayah cuman. Jadi akhlak selesai. Ternyata itu ya akhirnya dengan seiringan waktu dijawab terus kata si Pulan teman saya, ya kalau belajar agama, tahu kan juga pernah bilang kalau belajar agama teh ulang ngadada jangan mendadak. Nah, agama mah mendidik ya gitu kan. Pelan-pelan saja ketika kita ingin ke lantai 10 dan enggak bisa langsung pasti ke tangga satu dulu, tangga dua. Ya alhamdulillah kalau ya ini mah pengalaman pribadi, jadi buat teman-teman kalau tidak ingin melendoy berproses aja lah pelan-pelan. Kalau misalnya kayak teman saya tadi, ya orang gak wedi bang ya cuma kan riba ya gitu aja kata saya juga jembatan ya bro. Kalau kamu percaya ini tidak boleh, yakin ini enggak, sok aku bikin jembatan yang baru yang halal. Solusi ya? Ya, tapi jangan merubuhkan dulu jembatan yang ini sebelum ini jadi. Ntar ya takutnya gitu. Suudon deh ke Allah. Wah ngantuk, wah hijrahnya der buki. Ya, jadi sangat justru jadi sangat jauh dari Allah nantinya. Dan akhirnya ya alhamdulillah, kan anak juga mulai di rumah tangga juga mulai adem. Ternyata emang benar anak itu cerminan orang tua. Ketika kita berhijrah, anak pun harus berhijrah. Ketika kita mulai baik, anak juga mulai mencontoh. Insyaallah tuh, secara ambekan-ambekan emang sama segurang gerung gitu kan. Alhamdulillah itu yang mulai insyaallah juga enak. Minta salat, minta nyepret. Jadi ngan nyepret kucai itu ya nama. Teku nyere ya mulai ya lembut, mulai lembut. Alhamdulillah. Terus ternyata kenapa hati ini bisa lembut? Ya karena itu, karena ilmu. Dulu saya dinasehati menolak karena mungkin hati saya sakitnya keras, tak. Hati sakitnya seperti tubuh yang sakit, tak. Kalau tubuh sakit kan di mama nu enak-enaknya nu bergizi dimuntahkan, tak. Begitu juga hati yang sakit ketika dikasih siraman rohani kan itu bergizi sebenarnya bagi rohani itu nya pahit alim diutahkeun deui. Oh, ternyata tahapannya mencari teman-teman yang soleh itu untuk melembutkan hati ternyata biar nasihat dan ilmu agama itu bisa masuk, alhamdulillah gitu. Dan ya benar gitu terjawab yang ketika kita meninggalkan itu karena Allah, Allah akan ganti benar. Allah saring gitu teman-teman yang dulunya ngajak yang nggak benar kan mulai menjauh dengan sendirinya tanpa saya menjauh gitu. Menjauh sendiri dan alhamdulillah sekarang ya bisa duduk bareng di sini lebih ya sering muhasabah lah lebih tenang dan pasti lebih tenang ya. Ya dan saya juga semoga kalau maafkan mengampuni bisa bila ada lisan saya dan perbuatan saya yang salah malam ini gitu ya. Amin amin ya Allah. Ya mungkin hanya itu yang bisa ya, saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mang Yana Umar, Mang Yana kumaha Mang Yana berbagi pengalaman. Sok. Kira-kira Mang Yana sebentar saya mau tanya, persib ke depan bisa untuk di kompetisi ini jadi juara satu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya tergempur ya, iya, gempur di masjid aja gempur di stadion beda. Di stadion mah gempur-gempur nah hare we. Lempang we tapi jadi masa aduh salah jadi ditulis. buat saya itu hijrah itu buat saya mah bukan hijrah itu apa ya? Bukan hijrah sih buat saya banyak. Saya ini dari dulu ya apa kata ayah Doni bahwa begitu saya lahir ke dunia oleh ibu saya, bapak saya ngadanan gitu ya. Terus sudah banyak dewasa saya diajarin bismillah. So bismillah kan di sekolah. Nah, di mulai kelas 6 SMP lah. Nah itu mulai lupa ke apa yang diajarkan oleh orang tua. Jadi begitu di SD itu udah tahu nama Persib. Jadi agama ya karena si agama keagamaan lemah, agama saya itu lemah, datang Persib. Nah si Persibnya begitu di hati saya. Jadi katimpa, ilmu orang agama orang itu katimpa. Kegaran. Jadi amun cek bahasa karena mah, so kita buka ya, ada aing pasti gambar Persib, nah gitu. Jadi ilmu teh tidak ada sama sekali. Ya itu pengalaman saya sebelum saya ya berhijrah baik ke Allah. Saya itu belum pernah sholat 5 waktu, boro-boro 5 waktu, Jumatan lagi kadang-kadang 2 bulan itu sekali, 2 bulan sekali, kadang-kadang mau bodak ya anak-anak, ya orang Jumatan buruhkan aja, gitu. Abdi, buruhkan aja, kadang-kadang terus ayo orang yang mau minggu hari Jumat harap, ini Jumatan oh, tunggu aja, lah gitu. Jadi kadang-kadang dari sebulan itu ada sekali, 2 bulan itu ada 2 kali, 3 kali. Kadang-kadang datang ke masjid itu sok, ada sare ya. Datang ke masjid, ke warokah, juru, memohon balilat, balilat. Ngomel protes kadang-kadang so, protesnya itu dalam hati gitu tapi diucapkan dan mau datang salah masjid gitu. Jadi kalau itu salah masjid gitu. Ya itu pengalaman saya Terus apa ya, banyak sekali yang lebih tenang sekarang kan. Dulu mah wah itu tenang sih. Kadang-kadang tenang teuing jadi kabamblasan gitu kan. Tenang teuing kabamblasan poho gitu kan. Jadi suatu waktu orang tua gitu ya, orang tua saya almarhum bapak, jadi ada sebulan mungkin sebelum meninggal dia selalu berkata, bapak mah main HP kan ya, kemana sok sholat ya, sholat lima waktu, baca Quran, singa ke adi, sing hormat ke lancer gitu ya, ke indung non amanat bapak, bisi bapak ke maut, ditanya di akhirat ku Allah nyusomong nyus, abejaan kak, menjadi anak bapak kayak mungkin abus neraka karena ini ngayil aku lampa anak orang di dunia nyari dasa orang punya dasa poek, bener-bener poek ya. Mohon pak mohon pak, kusah poek kayak itu namanya, kita dari we kita sholat, kepang tengurak itu mana ya. Jadi ah saya mah tetang ngaji oke kabur pun di Garut kan saya mau di Garut kan Bibi mah gaduh pasantren jadi pun begitu bahagia itu ke SD ya. Begitu libur sekolah itu sebulan kan sebulan libur oh bapak tekan itu kan di Garut kan ngaji tuh ngaji sih ngaji gitu ya kan tuh dibacakan kata apa tuh bisa bro saya mah alif dari alhamdulillah iya cuma satu yang tahu kan cuma alif aja saya itu nama abad kasar lah poe ah ya jadi alif nara ya alif buat pasa ayo tapi apa ya apa cakap tapi begitu di acol gitu tak apa ah ceramah lain atau balik. Jadi kita ngaji yang kedua kita sholat ke masjid keluar ulin nah. Jadi emang benar-benar poe saya pribadi jauh dari agama emang mati hati mati kupek mati ku hati ayo mang yana tiba-tiba yang hijrah, panggil kemarin Ramadan gitu. Yeah. Ujuk-ujuk tetap istiqomah seperti ini, naon motivasinya? 2016 saya itu saya gak tau lah, ya masa mungkin ini petunjuk dari Allah ya. Jadi saya mah terbiasa ngelamun tidur jam 11 kan. Terbiasa, yeah. Biasanya begitu adzan awal atau adzan subuh baru tidur, itu kamar kecil lah sare. Jadi dibalik gue. Nah, waktu itu, tapi nggak tahu waktu, nggak tahu tanggal berapa, nggak tahu. Cuman waktu itu Oktober lah. Oktober. Karena biasanya tidur jam 11. Pulang ya ke rumah itu jam biasanya pulang itu jam 12, jam 1 ke rumah itu. Saya pertama jam setelah 10-an. Pulang, cai, goleran. Jam 11 itu tidur. Ya. Ya ini mungkin pengalaman saya ya. Mimpi kiamat kan? Mimpi kiamat. Jadi di kiamat itu ya saudara, teman, lance, kolot, sorangan waktu kiamat itu tidak ada yang saling menolong. Hare, bisa. Jadi masing-masing ya. Jadi saya itu takbir. Takbir. Jadi seolah di dalam mimpi itu saya terjago karena ngaji, karena saya macam gitu. Takbir, saya ada. Ternyata orang tua lancar sorangan tidak ada yang saling menolong. Hare weh, lupa weh, lupa. Jam 2 saya bangun. Esang koprol tuh esang. Ah saya keluar. Ngerokok, mesti naon. Kadang ngerokok. Jadi keluar ya kan. Mimpi kiamat saya, mimpi kiamat, itu mimpi kiamat, enak banget. Gitu kan. Kalau mimpi ya, kalau mimpi itu walaupun dalam berapa jam terus bangun dalam berapa jam masih lupanya. Masih lupa, tidak akan pernah. Imam membekas. Ini membekas sampai sekarang kejadian. Saya teh seperti di gunung kan. Orang-orang teh masih gunung teh dunia teh si bari itu. Sampai sekarang teh masih kebayang. Bangun jam 2. Rokok dan awam. Ah, sare deh saya. Itu baik kan. Tidur deh saya. Ade. Udah beras pas begitu tidur. Saya jam 7 keluar kantor terus ngobrol sama teman ini saya lebih kiamat ya. Wah emangnya emang iya wah coba hidayah emang hidayah kenapa ya gak apa saya pakai saya itu proses itu selalu tanya buka YouTube kan buka YouTube masih anak-anak ya anak-anak ya, kiamat seperti apa kiamat. Terus di Google kan ayah pun searching kan komik bahela kan ya komik bahela anu anak-anak kiamat ya. Terus anu kena raka ke kumaha ya kan ada kan komik-komiknya tapi hare we saya teh hare selama 2 minggu. Tapi saya terus tanya semua ke ustadz yang di rumah, terus temen, terus saya tidak bisa bilang sama keluarga, sama istri, sama anak, sama ibu pun sekalian. Tapi saudara ke guru ngaji lah, Aina mah Aina itu. Dia bilang, ya itu hidayah, karena memang kudukia. Oh ini aku, udah, tapi tidak dilakukan, tetap lah. Tidak dilakukan karena jadi belum ya si hati itu belum terbuka waktu pada zuhur teman saya kan segimanapun sibuknya dia kerja itu ada kan beres ada langsung sholat saya kan ada gimana nih hari ini buat tau malah udah beres baru saya ngobrol sama ya mungkin dia udah emang mainan punya kemauan tuh untuk sholat tuh ya hayang itu sholat sholatnya sama Yana selamanya saya 10 tahun di dia campur lagi sholat karena saya tuh ya dia ngasih nah harusnya dia bang saya tuh nyobaan sholat asar bareng udah sholat asar. Kita mimpi bang hari pembacaan wudhu rumahnya. Aduh, itu bisa mah, itu bisa. Aduh, masih tahu ada tulis. Saya tak apalkan. Jadi sebelum sholat asar teh, saya apalkan. Lama ditempel di kolom, tempel, alat baca udah. Terus saya ikutin teman. So memang kalau lah Bang Yana, sekalipun sholat lah, so misalkan Aina bisa sholat maghrib tuh bisa, isya tuh bisa, sok subuh cobaan itu ya cobaan ya ambil lah sekali pernah saya subuh sholat juhur tapi asar saya sholat daud hari sholat ya nanti asar kan. Terus minggu hari maghribnya sholat bisa itu tapi terus saya lakukan sampai sebulan terus saya sampai lima waktu saya subuh zuhur asar maghrib bisa alhamdulillah saya terus sholat. Bang Yana nu paling puncak anda istiqomah di mana ya berangkatnya sampai ada malam ini tetap di frekuensi. Saya terus terang ya, saya punya yang membuat saya gitu, saya badan tebal saya ini di saat saya ketemu sama Ustaz Epi di Lick Square. Terima kasih buat Ustaz ya, selalu memberikan motivasi buat saya bahwa ya so, ibadah, ibadah sholat. Jadi alhamdulillah kan, saya selalu motivasi sama teman saya juga, teman saya di sini so. Baiklah masalah haji, masalah emang sholatnya bener kendala untuk sholat. Waktu itu kita ketemu taraweh ya. Taraweh. Tapi saya, misalnya taraweh saya pertama, itu pertama kan. Dari umur saya itu taraweh itu pertama. Pertama. Pertama. Astagfirullah. Pertama. Nyahor. Pertama sebuah rakaat 3 jam. 3 jam. 3 jam lagi. Nah, kan saya canggung oleh cakar dari tanah. Tukang di lapang di bawah salat taraweh. Saya itu di lapang nangtung di lapang nangtung apa? Kecakel itu nya ada kehujanan kemarin. Yus pertama langsung di jos 3 jam kebayang kan tausiah udah beres, tausiah udah beres sholat tausiah ya, ya. Tapi alhamdulillah Ustaz Ustaz Depi enggak ya Ar-Rahman teh ya isina ya. Tapi enggak apa-apa sudah saya potong ya. Gak apa-apa latihan tarawih 3 jam, mudah-mudahan ini sebagai awal latihan buat tarawih nanti di Masjidil Haram. Oh, amin. Di Masjidil Haram itu 23 rakaat dan bacaannya juga panjang-panjang, satu juz satu malam, 3 jam di sana. Mas 11. Ya 11. Ya 11 juz. Jadi kita mulai cerita. Cerita hari itu aku naon canggel atau karena nikmat. Ya, jadi Pak Ustaz Ustaz Epi ceramah kasih Pak Ayat Ahmad teh Pak Iya isi anak teh baca anak teh bayangkan dibaca iya gitu kan ngomongkan neraka ya ngomongkan kan hariwang setu kan hariwang oke siar kemaut mah kan. Saya pikir kan satu lagi yang saya ingat selalu ingat sama sama saya sama teman-teman saya yang saya ada di sini. Jadi waktu kumpul, yang Ustaz ya, terus ngobrol, masyarakat ilmu, ada cerit, kebayang, masyarakat ilmu, entah kan, Ustaznya dibayar, pak, ilmu mana itu, sampai 100. Wah, ini amanah sih, saya tanya. Amanah kan, sampai kita lagi Olbar Bakardi, apa yang disampaikan oleh Ustaz itu dilakukan, alhamdulillah kan. Terus anak-anak semua ngasih gitu ke ibunya ini amanah dari Ustaz Epi yang harus disampaikan. Ini mulai masa keluih lah, bare atau 100 wae, bare atau 400 jadi 500 gitu ya kan. Tapi kira ibu saya ngasih ke mama mah ya. Ini titipan di Ustaz Epi. Akan mama saya ini sebaiknya kecil amat. Nyembah mah kalau nyembah itu saya kira abi nak nyembah mah abi nak nyembah dia nak kudu ampunan minta dosa dosa abi gitu. Kita doakan mudah-mudahan kami anak Umar ya lalu istiqomah istiqomah di jalan ini ya. Dimuliakan dengan hijrah beliau itu. Terima kasih. Oke, sekedar ya, cerik itu bisa ditinjek sukuna. Oh, bisa ceritanya kan hijab Ustaz. Wah, pipin-upin. Bisa kan hijab. Juara. Ya, ini air mata yang insya Allah menghapuskan dosa. Amin. Mama sampai ke Luhun Pak Ustaz Depi rezeki nak ditampik ke mama abi sing panjang umur kata ucapan di mama abi sing sehat sing bisa anak abi anak jalan benar maupun kata pencapaian dari di mama abi ya. Dan akhirnya terjawab, jadi semua pretensinya berbeda tapi mengarah ke titik yang sama. Ayah Doni Makito, jadi di rumah itu Kang Umar memang satu pengalamannya berkah ya. Ramadan kemarin ketemu di Jeplik beberapa hari tiap malam tadarus sampai menjelang sahur. Kayaknya hikmahnya itu harus dengan praktek. Ya kalau tidak ke ibu kemana lagi? Karena saya tadi bahas tentang 40 tahun lewat, Al-Ahqaf 15, ya Allah ajarkan kepadaku Rabbi auji'ni an ashkura nikmatakal lagi. Nikmat mana lagi selain nikmat orang tua yang lebih harus kita syukuri? Anishkur liwali wali jajah. Waktu itu diarahkan ke ibunya, semua saya demo, ya nyape weh, terima salam kasih mama. Tapi akhirnya bekasnya sampai malam ini, artinya Allah tidak pernah tidur. Dan ini sudah malam, jadi kesimpulannya sederhana. Maafkan apapun yang pernah terjadi. Wal'afina aninnas, innallaha yuhibbul muhsinin. Penutup muhasabahnya, kenapa kita hijrah? Karena kita rindu Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Satu kisah penutup sebagai muhasabah. Lamun ge salat, Rasul sok mere sunah nuringan malik katukang sebagai imam. Tong egois kontrol masyarakat tuh. Itu yang baru saya dalami. Dan itu selalu konsisten. Karena amal yang kecil dikonsisteni itu amal yang cintai Allah. Ahabul amal dawamu hawa in qalla. Ini muhasabahnya cerita saja. Lalu di usia senjanya Rasul dalam keadaan demam, sakit, jadi lemah, cuma dua kali Rasul sakit karena faktor tuanya. Rasulullah berbalik seperti ini. Setelah wirid dan zikirnya Rasulullah menyatakan, saha musalila gaul jeung kami, pernah kasigeung ka inggeung-inggeung, ka gedag, ka oyak-oyak, ka sebat, ka sabit, ka sebut, ka sabet-sabet, da jelema biasa kami teh, aku manusia biasa, anna basarum mislukum. Bereskan sekarang. Ah, barora ah ningali jelema kasep nabi rasul berwibawa teu pernah nyen dosa, saha atuh rek jadi korban nabi. Tapi nabi takut dengan pertanggungjawaban. Buruk. Tidak ada, malah menangis sahabat. Yang paling keras saat itu Abu Bakar, karena paling paham. Menangis katanya, mana terapa, mau Rasul harus ngomong gil. Perhatikan Al-Ma'idah ayat terakhir sudah turun, berarti urusan sudah beres. Artinya ini Rasul pamit, katakan hari itu cerikan orang esok gitunya. Tok yang cerikan itu cerik, kan bala main merek berjamaah. Ini batuk cerik, ayat itu cerik, ngiluan ah. Abu Bakar yang menangis pertama di kisah itu. Tapi kemudian semua paham dan histerislah satu masjid, lalu kemudian Nabi cepat. Bukan tangisanmu yang aku inginkan. Siapa yang pernah aku sakiti? Rasul aslina kena cek sora di tengah. Aslina kira kami bohong. Abi kena Rasul pernah katanya, di mana sok maju dari jalan ukosan namanya. Ke depan. Cik atuh ukosan lah, cik baru dakte, cik sahabat mulain teh. Hampura we dosa saat itu. Cik barudaknya harita, barudak Rasulullah gitu nya. Lain barudak BFC ya. Maya barudak BFC ukosa gitu ngelan atau. Siate wahampura bisa. Artinya ningrai tapi. Silakan ukosa, apa yang pernah aku lakukan kepadamu? Kau pernah memukulku ya Rasulullah. Oh ya aku ingat. Bilal ambilkan tongkat yang digunakan untuk memukul ukosa. Di rumah anakku Fatimah. Fatimah, aku disuruh ayahmu mengambil tongkat yang dibalik itu untuk apa, kata Fatimah. Berarti Fatimah terima. Ada yang akan mengkisos ayahmu. Kata Fatimah ngilu tetek gal cenayata. Bapa orang terguli ikut saja siapa pelakunya. Ternyata ukosa. Ukosa sampai hati diam anakku. Diam cucu gua ya. Hasan Hussein dan sebagainya. Aku yang melakukan Umar pangarepna. Ku abdi we ganti tong urang di sekolah darrotin syarriyar. Isinya jadi berat ya. Sehingga jadi apa? Rasulullah bosan ya, kaum kita. Waktu itu kau memukulku dalam keadaan tak berbaju. Aku pun ingin seperti itu. Dibuka aku Rasulullah jento. Ini pemimpin yang diharapkan. Yang terjadi, ya, bajunya terbuka. Kosa bukan memukul Rasulullah. Tapi memeluk dengan erat. Aku hanya merindukan dengan kesempatan ini kulit yang tidak pernah tersentuh api neraka. Semua menangis histeris dan Rasul tersenyum. Kau lihat, itu sahabat surgamu, kau lihat hadapan mata. Bersihkan hati, bagaimana ikhtiar kita maksimal supaya bisa sekamar dengan Rasulullah kelak di akhirat dengan memperbaiki akhlak. Setuju? Dan akhlak yang paling utama adalah hebatkan kedua orang tuamu, karena mereka lahir antara hidup dan mati melahirkan kita. Berapa juta ibu yang lahir gara-gara wafat sebabkan melahirkan anak. Maka saat itu mengumat pengubah ibu. Allah tidak pernah melihat masa lalu kita. Yang Allah lihat pertobatan kita. Nya angka kolot merubah oleh Allah. Mama akan lebih sakit ketika anak yang dilahirkannya antara hidup dan mati harus mengetahui kita pernah berzina, kita pernah mabuk, kita pernah itu dan ini. Hatinya sakit. Indung mah ningali budak mincak kuntung rokok eh diletakkan dari tinggali ayah kotoran. Sian anaknya luka bakar. Bagaimana ibu kita perasaannya kalau ke anak yang dilahirkannya antara hidup dan mati harus dibakar di tengah api neraka. Maka maafkanlah diri kita dengan meminta maaf kepada kedua orang tua. Kita telah lama bermaksiat kepada Allah, padahal ibu kita adalah wakil Allah. Malaikat tak bersayap kama rabbayani shaghira. Ya Allah, muliakan kedua orang tua kami. Kami yakin kami berkumpul malam ini pun di masjid ini atas dasar doa orang tua kami yang tidak pernah kering bibirnya mendoakan kami untuk menjadi orang-orang yang saleh. Jangan merasa bisa. Ini karya besar orang tua kita. Rabbi habli minas solihin, yang berproses latif lembut sampai pada akhirnya bagaimana kita bisa dengan kedua orang tua kita memeluknya di surga yang sama atas dasar hidayah yang kita terima yang Allah berikan kepada kita. Allahumma ya Allah, nawir qulubana, cahayai hati setiap kami, binuri hidayah kita dengan cahaya petunjukmu. Kama nawartal ardo, sebagaimana engkau mencahayai bumi ini dengan cahaya mataharimu, binuri sabtika abadan abadan lama-lamanya. Ternyata bukan matahari yang berhenti menyinari bumi ketika bumi menjadi gelap, tapi kami sadar malam ini ternyata bumi yang sedang membelakangi matahari. Bukan Quran berhenti memberikan hidayah karena Quran tidak pernah tidur, tapi kami yang menjauhi Quran karena hati kami menjadi gelap. Terima kasih ya Allah, Muharram ini begitu berkesan bagi kami. Kalaulah kami wafat malam ini, wafatkan kami dalam kesyahidan, wafatkan kami dalam hijrah kami, wafatkan kami dalam husnul khatimah, wafatkan kami ketika kami sujud, wafatkan kami ketika kami ruku, wafatkan kami ketika kami mendapatkan ridha dan maaf kedua orang tua kami, ayah dan ibu kami. Wafatkan kami dalam kami sedang selalu memiliki wudhu ya Allah. Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min syu'il khatimah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syaqqatika wan nar. Rabbana ighfir lana ya Allah, ampuni kami, warhamna rahmati kami, wa taqabbal minna, terima sekecil apapun amal kami. Inna minan nar, jauhkan kami dari petuk api neraka. Wa adkhilna al jannah, masukkan kami ke surga walau tak layak. Wa najina minan nar, jauhkan kami dari neraka. Wa adkhilna al jannah, masukkan kami ke surga. Wa aslih lana sya'nana kullah, islahkan seluruh persoalan kami yang pernah kami perbuat di antara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saudaraku, semoga malam ini menjadi saksi di akhirat nanti sebagai titik balik untuk kita lebih baik dari hari ke hari di sisa kuota usia kita. Terima kasih Kang Haji, terima kasih Ayah Doni, terima kasih Mang Umar. Salam buat orang tuanya, jangan lupa sebelum tidur wudu dulu, bisa jadi malam ini malam terakhir buat kita. Wallahu a'lam bishawab. Aku luka lihada wa astagfirullahaladzim. Subhanallahumma rabbana bihamdika, syudalailaha illa anta astaghfiruka. Semoga kehadirannya menjadi amal soleh dan kufarat bagi dosa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua pengisi acara Muharram, My Muharram Movement pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh jemaah yang stay sampai akhir acara. Terima kasih, Pak Ustaz Devi. Terima kasih, Ayah Doni. Terima kasih. Silakan pulang secara teratur, secara sopan, hati-hati ada barang yang tertinggal. Dan mudah-mudahan acara ini terus berlanjut sampai selamanya ya. Jadi untuk teman-teman, kita minta dukungannya terus dan doanya terus supaya acara-acara silaturahmi yang bisa menghangatkan kita semua bisa terus berjalan seperti hari ini. Amin ya Allah. Akhir kata dari saya, mohon maaf bila banyak salah kata. Saya Setian Sarifidaya selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.